그 자리만 삼아 좌라니 이루고 난 숨어 들이다구 Sama yang tak ku cinta melepaskan dia yang tercinta hingga hidupku kini tersiksa di dunia ku merana. Tak memilih dia yang ku cinta.